Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudi wa ansarihi wa man jahada haqqa jihadih wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi presentasi seri Tarbiyah Islamiyah, seri pembinaan umat The Islamic Shadow Presentation. Kita akan mengetengahkan satu hal yang sangat penting, sangat pokok. Kalau kita perhatikan saat ini kondisi umat manusia tersebar di mana-mana. Masing-masing sibuk dengan aktivitasnya. Masing-masing sibuk dengan agenda program kegiatannya sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Sibuk mengelola waktunya siang dan malam untuk mengejar target, impian, dan tujuannya. Kesibukan yang luar biasa siang dan malam di mana-mana. Namun kalau kita coba untuk menganalisanya secara lebih mendalam, maka kita akan berada pada suatu kesimpulan. Esensi daripada kesibukan itu apa? Esensi daripada semua aktivitas hidup yang mereka lakukan itu sebenarnya untuk apa? Maka kita akan mendapatkan dua polarisasi pengelompokan besar. Yang pertama adalah mereka beraktivitas, bekerja, berusaha, berjuang itu untuk memenuhi hasrat, keinginan, impian pribadinya. Hawa nafsunya, apa itu? Ingin hidup enak, nyaman, bahagia, sejahtera, makmur, serba mudah, tidak sulit, tidak menderita. Dan mereka mengejar itu, dan untuk mendapatkan itu, suasana seperti itu, kondisi seperti itu, kenyamanan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan seperti itu, maka mereka bekerja keras, berkarir di kantor, di perusahaan, berbisnis, mencari keuntungan sehingga memiliki harta yang cukup untuk merealisasikan impian-impian dan tujuan hidup dia tadi. Nah, inilah mereka yang sibuk dengan duniawi. Di matanya itu duniawi. Duniawi dan duniawi. Ini sebagaimana ya, yang Allah firmankan ya, di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menegaskan tentang tujuan hidup mereka. Ya. Di dalam surat An-Najm, surat ke-53 ayat 29 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa hayatad dunya. Zalika mablaghuhum minal ilm. Inna rabbaka huwa'lamu biman dulla an sabilihi wa huwa'lamu biman ihtada. Ayat ini diawali dengan fa'arid. Perintah. Perintah Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah ya, tegas. Perintah itu tegas. Dimanapun namanya perintah itu tegas. Apalagi ini perintah dari Allah, penguasa seluruh kehidupan kepada Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arid, ya, tegalkanlah, tinggalkanlah wahai Muhammad. Yaitu fa'arid amang tawalla ang zikrina walam yurid ilal hayat ad dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, dari seruan kami. Orang-orang yang ketika diseru untuk takut kepada Allah, untuk menyembah Allah, mereka berpaling. Untuk taat tunduk patuh kepada Allah, mereka juga berpaling. Diseru untuk memahami, ya, membaca, memahami, menghayati wahyu Allah, ya, firman Allah, yaitu Al-Quran Karim, mereka juga berpaling. Diseru untuk menjadikan hidupnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, mereka juga berpaling. Diseru untuk mengikuti sunnah Nabi, ya, jalan hidup Nabi, jalan hidup para Nabi dan Rasul, mereka juga berpaling. Ya. Maka Allah menegaskan walam yurdi ilal hayat ad-dunya. Ya. Kenapa mereka berpaling? Karena walam yurdi ilal hayat ad-dunya. Karena mereka yang mereka inginkan itu tidak lain hanyalah, ya, kehidupan dunia ini. Ya. Dan yang mereka inginkan itu hanyalah kehidupan dunia ini. Ya. Ya. Yang mereka cari hanya kehidupan dunia ini. Apa itu? Ya itu tadi, ya, bagaimana membesarkan popularitas, ya, supaya semakin dikenal orang luas, ya, disegani, dihormati, disanjung. Ya. Mereka bekerja keras supaya berprestasi dalam kehidupan dunia ini, ya, sehingga mendapatkan tanda jasa, piala, penghormatan, penghargaan, medali. Sehingga mendapatkan ijazah, titel, gelar kesarjanaannya. Dengan itulah maka, dengan titel kesarjanaannya itu, dengan penghargaan itu, mereka supaya mendapatkan lagi duniawi, lebih yang lebih banyak lagi. Ya. Harta, popularitas, kejayaan duniawi, ya, disanjung, dihormati, ya, ketika memerintah, ya, itu ditaati, ketika ngomong didengarkan, ya, orang lain tunduk patuh. Itulah yang dicari orang, duniawi kebanyakan. Yang dicari kebanyakan orang, duniawi. Nah inilah maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk berpaling dari kategori orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena dzalika ma balahum min alimi. Itulah kapasitas ilmu yang mereka memiliki. Jadi orang-orang yang mengharapkan duniawi ini memang kapasitas ilmunya memang untuk duniawi. Ya. Yang dipelajari dalam ilmu ini adalah ilmu duniawi. Ya. Masalah-masalah teknis duniawi. Ya. Perdagangan, bisnis. Kemudian insinyur, teknik. Ya. Kemudian strategi. Ini dan itu, ya, ilmu-ilmu duniawi yang sekarang ini diajarkan di mana-mana. Di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, ilmu-ilmu duniawi. Ya. Apapun diukur dengan kacamata duniawi, materialistik. Ya. Seseorang menjadi sarjana, master, doktor, yang dipelajari duniawi. Dan dia merasa hebat. Merasa pintar. Ya. Padahal itu adalah dzalika ma balahum min almi. Ya. Itulah kadar kapasitas ilmunya hanya untuk urusan duniawi. Mereka tidak melihat bahwa di balik kehidupan duniawi yang gemerlap ini itu ada kehidupan lain yang luar biasa. Kehidupan, ya, yang akan kita alami setelah kita mati. Kehidupan alam barzah, kehidupan gaib, alam gaib, kehidupan dunia malaikat, dunia jin, ya. Kehidupan langit, ya, yang tidak bertepi, ya. Wallah alam, ya, tidak bertepi. Susah mengukur tepinya di mana langit ini. Dan Allah sudah expose, ya, betapa luasnya langit ini, ya, untuk memberikan tazkirah bahwa Allah itu Maha Besar, bahwa, ya, kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia yang sempit ini. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Dan Allah lebih mengetahui siapa orang yang sesat jalannya dan siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah Maha mengetahui semuanya. Banyak orang yang menyangka bahwa ketika dia sukses ya, meraih gelar sarjana, kemudian dia bekerja, berkarir, berbisnis ya. Kemudian dia mengumpulkan banyak harta ya, rumah, kendaraan, kemudian berkeluarga, punya anak istri, istri yang cantik, anak yang lucu, yang bahagia sejahtera, maka dia merasa bahwa dia hidupnya di jalan yang benar. Ya, hidupnya sudah benar ya, sudah sesuai dengan yang diinginkan. Dan dia merasa satisfied. Ya, satisfied dengan kehidupan dia. Ya, dan dia tidak takut ya, dengan kehidupan setelah mati. Nah ini adalah karena dasar ilmu dia itu hanya duniawi. Oleh sebab itu untuk mengetahui mana yang jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang sesat, itu kita harus kembali kepada aturan jalan hidup yang Allah tentukan. Nah, disinilah maka penting sekali kita memahami ya, grand design kehidupan ya, yang Allah tentukan. Dan kita semua manusia tidak bisa keluar daripada grand design kehidupan yang telah Allah takdirkan untuk kita. Ya. Sekali lagi, bahwa kita sebagai manusia tidak bisa keluar dari grand design kehidupan yang telah Allah tentukan bagi kita. Yaitu apa? Bahwa kita dulu di alam roh. Ya, kita roh tidak memiliki jasad. Kemudian Allah pertemukan roh kita dengan jasad kita ketika kita berada di dalam kandungan ibunda kita, ketika umur sekitar 4 bulan. Nah, disitulah maka kehidupan kita ya dimulai ya, dari alam kandungan, kemudian lahir di dunia ini, kemudian dari bayi tumbuh menjadi seorang anak, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, pikun, dan kemudian meninggal. Nah, ini adalah normatif kehidupannya. Ya. Ada yang di Allah timpakan ajal kematian itu ketika masih muda, ketika masih remaja, ketika masih sudah dewasa, dan sebagainya. Itu adalah hak prerogatif Allah. Ya. Nah, setelah mati, maka kita akan memasuki alam barzah, alam penyekat, alam kubur. Yaitu penyekat antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan akhirat. Semua manusia yang sudah mati itu di alam kubur, di alam barzah sekarang. Menunggu tibanya hari kiamat. Hari kiamat yang sudah di warning oleh Allah ya, lewat para nabi dan rasulnya kepada umat manusia. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kedatangan, kepastian kedatangan hari kiamat. Disitulah maka Allah akan ya, ganti ya, langit dan bumi ini dengan langit bumi yang lain. Ya. Allah akan hancurkan bumi ini. Ya. Allah akan luluh lantakkan langit seisinya. Ya. Dan kemudian Allah ganti dengan kehidupan yang lain. Disitulah kemudian Allah kumpulkan seluruh manusia. Seluruh manusia. Ya. Ya. Dari bahkan bukan hanya seluruh manusia tapi seluruh makhluknya. Manusia, hewan, ya, jin, ya, malaikat dikumpulkan dalam suatu tempat yang besar. Ya. Dan disitulah maka Allah kemudian ya, membuat perhitungan, ya, membuat pengadilan. Allah mengabarkan semua yang kita lakukan. Baik yang nampak maupun yang batin. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, Allah ungkapkan semuanya. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha besar. Dengan satu sistem peraturan keadilan. Itulah sistem peraturan, satu-satunya sistem kehidupan yang Allah tentukan bagi manusia, yaitu Al-Islam. Ya. Al-Islam, Islam. Islam adalah satu-satunya agama, din hidup, jalan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala sejak dari awal, sejak dari Nabi Adam, ya, terus ya sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman di kehidupan dunia ini. Ya. Bahkan sampai kehidupan di akhirat yang selama-lamanya itu. Satu sistem kehidupan. Karena Allah satu, maka sistem kehidupan yang diturunkan oleh Allah juga satu. Ya. Nah, dalam satu sistem kehidupan ini memang ada syariat. Syariatnya memang beda-beda. Karena syariat itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman dari generasi per generasi atau dari satu umat ke umat yang lain. Ya. Maka syariat Nabi Adam dengan syariat Nabi Ibrahim beda. Ya. Syariatnya, tapi intinya konsep hidupnya, cara hidupnya sama, yaitu Islam. Semuanya adalah Islam, yaitu akar inti daripada Islam adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kita harus menyembah hanya kepada Allah dan kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Dan kalau kita tunduk patuh kepada para nabi dan rasul itu sebagai turunan daripada tunduk patuh kepada Allah. Karena Allah sudah memerintahkan kita tunduk patuh kepada para nabi dan rasul. Kenapa? Karena apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh para nabi dan rasul itu adalah satu, inline. Ya, satu. Ya, inline. Ya, satu garis dengan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, oleh Allah memerintahkan yang pokok, yang penting, yang strategis. Ya, ya. Baik itu yang umum maupun yang detail, yang khusus. Nah, dan itu diperjelas lagi oleh pri kehidupan para nabi dan rasul untuk lebih memudahkan lagi manusia untuk mengaplikasikan jalan hidup Islam itu, jalan hidup yang kebenaran itu. Dan dari satu umat, ya, ke umat yang berikutnya, dari umat nabi satu ke nabi berikutnya, dari satu rasul ke rasul yang berikutnya, kemudian sampai kepada nabi dan rasul terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah Islam itu, aturan hidup dari Allah itu lengkap, sempurna, paripurna. Ya. Maka tidak ada wahyu lagi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak ada wahyu lagi karena Rasulullah adalah penutup, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup semua nabi dan rasul. Dan itu terjadi 14 abad lampau. 14 abad lampau. Nah, kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kita, ya, jalan hidup yang benar adalah jalan hidup mengikuti Islam, mengikuti syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna, ya, sempurna paripurna. Ya. Untuk kita semuanya sampai manusia zaman, sampai generasi terakhir di muka bumi ini sebelum Allah takdirkan kiamat. Ya. Jadi setelah kiamat terjadi, ya, maka Allah bangkitkan semua manusia dan kumpulkan dalam satu tempat di padang mahsyar. Disitulah kemudian Allah akan mengadili manusia, yaumul hisab, yaumul mizan. Ya. Kemudian disitulah kemudian, ya, aturan untuk menghisab, untuk mengadili manusia itu, ya, sudah Allah forward, ya, sudah Allah sampaikan ketika manusia di dunia. Ketika manusia di dunia, sudah Allah sampaikan aturannya. Ya, kenapa? Karena kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan abadi. Kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang real. Betul-betul real. Karena tidak ada kehidupan lagi setelah itu. Artinya kehidupan itu terjadi selama-lamanya. Maka itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, triliunan tahun dan terus selama-lamanya. Ya, maka sangat penting sekali kita manusia ini concern, ya, fokus ke sana. Ya. Kenapa? Karena dunia ini bukan fokus kita. Ya. Bukan fokus kita. Karena apapun yang kita raih di dunia ini, itu akan kita tinggalkan. Ya. Apapun, ya, kenikmatan duniawi yang kita rasakan, yang capeknya bukan main kita cari itu semuanya akan kita tinggalkan. Maka itu bukan tujuan hidup kita. Dan dunia seisinya ini nanti Allah akan Allah hancurkan. Ya. Jadi gedung-gedung, ya, rumah, istana, ya, berbagai macam sarana dan prasarana, semua hidup, fasilitas hidup ini, itu oleh Allah akan hancurkan sudah ketika hari kiamat. Hancur lebur. Ya. Dan itulah maka bukti bahwa memang tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Ya. Tujuan hidup kita bukan di dunia, tapi tujuan hidup kita adalah negeri akhirat, negeri abadi, ya, negeri yang sejati. Ya. Rasulullah mendekaskan, Allahumma la aisa ilal aisul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang sesungguhnya, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Ya, maka orang-orang manusia diseru untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menggapai kehidupan di akhirat. dengan membawa bekal di dunia ini, ya, di dunia ini. Kenapa? Karena waktunya sempit di dunia ini dan kesempatan untuk membawa bekal itu hanya di dunia ini. Ya, itu apa? Bekal keimanan, keimanan yang benar. Ya, menurut Allah ya, bukan menurut pendeta, bukan menurut rahib, bukan menurut manusia, tapi menurut Allah. Ya, menurut Allah yang disampaikan para nabi dan rasul. Ya, menurut Allah sesuai dengan firman Allah di dalam kitab sucinya. Ya. Kitab suci yang benar, yang orisinal, yang otentik, bukan kitab suci yang ditambah-tambahin oleh manusia. Ya. Nah, ini penting sekali ya, iman yang benar menurut kacamata Allah. Ya, bukan menurut kacamata manusia atau pemimpin manusia atau pemuka manusia, siapapun dia. Keimanan yang benar, kemudian amal soleh, ibadah ya. Hidup sesuai dengan aturan yang Allah turunkan. Itulah bekal. Ya. Maka sebaik bekal adalah orang yang paling takwa. Ya. Orang yang paling takwa nanti di akhirat adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sebaik bekal adalah takwa. Ketakwaan itu adalah ya, tercermin dari keimanan yang kokoh. Ya. Yang mendalam. Yang luar biasa. Ya. Yang mengharu biru kehidupan manusia, seorang manusia lahir dan batin. Keimanan yang kokoh, terpancang di dalam sanubari, ya. Kemudian dengan keimanan itu, ya, maka dia bekerja, beramal, ya, beraktivitas, cermin daripada nilai-nilai keimanan yang kokoh. Nah inilah, ya, inilah yang disampaikan para nabi dan rasul, dan bukannya disampaikan, tapi dicontohkan. Ya, dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Maka jalan hidup benar adalah jalan hidup yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf. Ya. Surat Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 158. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas. Qul ya ayyuhan nas. Inni rasulullahi ilaikum jami'an. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih. Wattabi'uhu. La'allakum tahtadun. Kul, katakanlah, sampaikanlah Muhammad. Ya. Ya. Dan Rasulullah sudah menyampaikan. Ya, Rasulullah SAW sudah menyampaikan kepada umatnya. Yaitu kepada manusia di zaman Rasulullah. Ya. Kepada manusia di zaman Rasulullah. Ketika di zaman Rasulullah. Ya. Kemudian, jadi Rasulullah SAW menyampaikannya kepada generasi sahabat. Karena generasi sahabat adalah generasi yang hidup di zaman Rasulullah. Yang berinteraksi kepada yang langsung dengan Rasulullah. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, maka dalam Islam, dalam kehidupan yang benar itu seorang Muslim adalah seorang dai, pendakwah. Itu satu ibaratnya Muslim dengan dai itu adalah satu paket. Seperti mata uang satu sisi dengan sisi yang lain satu paket. Dua sisi yang tidak bisa dihilangkan satu dengan yang lainnya. Ya, maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat dan kemudian sahabat menyampaikannya kepada generasi berikutnya yaitu generasi tabiin. Ya. Generasi tabiin menyampaikannya lagi ke berikutnya yaitu generasi tabiin. Ya. Terus ya, kemudian generasi berikutnya ya kan sampai generasi kita. Ya. Maka kita mendapatkan informasi itu dari generasi sebelumnya. Al-Quran ini yang kita baca, yang kita pahami, ini juga merupakan perjuangan ya, dari generasi sebelumnya. Generasi diturunkan, diwariskan kepada kita. Maka alhamdulillah ya Rabbil Alamin, ya, kita generasi yang hidup 14 abad setelah Rasulullah ya, wafat, itu kita masih mendapatkan Islam yang benar. Ya. Al-Quran yang otentik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini adalah perjuangan panjang ya para generasi mukmin ya yang dari satu ke generasi berikutnya. Qul ya ayyuhan nas, katakanlah katakanlah Muhammad, wahai manusia. Manusia semuanya. Selama dia manusia, dia kena objek dalam pada kena objek di dalam ayat ini. Siapapun kita, entah itu yang di gunung, yang di dataran rendah, ya, yang berpendidikan tinggi, ya, yang kurang berpendidikan, yang miskin, yang kaya, yang hidupnya susah, yang hidupnya nyaman, ya. Apapun dia warna kulitnya, bagaimanapun bentuk rambutnya, ya. Selama dia manusia, dia kena menjadi objek daripada ayat ini. Seruan ini, ya. Ya ayyuhan nas, ya. Katakanlah Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad kepada manusia. Wahai manusia, ya, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semuanya, ya. Bagi kamu semuanya, ya. Yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memilikinya, ya. Ya. Allah yang menciptakan semut, yang menciptakan belalang, yang menciptakan rayap dan kutu. Allah menciptakan, memperkembangbiakkan hewan semuanya, tanaman, ikan, ya, tumbuhan, semuanya. Maka yang memiliki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita ini di dunia ini, ya, hanya memiliki hak guna pakai aja. Kita tidak memiliki sesungguhnya. Bahkan badan kita pun, fisik kita ini, itu pun milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita hanya mempergunakan, pinjam guna. Ya. Dan nanti ketika kita mati, maka semuanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita hidup di dunia ini modalitasnya nggak ada, ya. Modalitasnya nggak ada. Ya. Kita lahir di dunia dalam kondisi nggak punya apa-apa. Ya. Kemudian Allah berikan rezeki sehingga kita bisa tumbuh, kita memiliki pakaian, kita memiliki fasilitas ini dan itu. Ya. Tapi ketika kita mati, ya, semuanya akan kita tinggalkan. Dan ini maka oleh sebab itu maka dunia ini adalah barang pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan nanti itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak harta dia, semakin banyak pertanyaan yang nanti harus dia jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana hartanya dan kemana harta itu dipergunakan. Nah inilah karena Allah Maha Adil, karena Allah Maha suci, Allah Maha besar, Allah Maha menghisab. Ya. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi, ya, yang semua kehidupan ini hanya satu Tuhan, yaitu Allah. Ya. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur, Allah yang membentuk, Allah yang mendesain. Ya. Ya. Jadi yang mengatur, yang mendesain, yang membentuk itu hanya Allah. Ya. Tidak ada makhluk lain yang memiliki kemampuan seperti itu. Ya. Tidak malaikat, tidak jin, ya. Tidak setan, tidak manusia, tidak hewan, tidak gunung, tidak apa-apa, tidak alam, ya. Tidak alam. Alam itu apa? Alam itu juga makhluk, ya. Alam itu, ya. Alam itu juga makhluk. Alam itu apa? Ya. Ya. Terjadi peredaran udara, terjadi peredaran angin, angin berembus, ya. Kemudian terjadi aliran air, ya. Air mengalir di sungai, ya. Gelombang laut. Itu bukan karena alam, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan semuanya, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara. Ya. Bukan alam, ya. Makanya konsep sekuler, ya. Kesalahan besar di dalam konsep sekuler yang diajarkan, pendidikan sekuler yang diajarkan di sekolah-sekolah itu adalah bahwa semua apa yang terjadi di sekitar kita itu karena alam, ya. Terjadi hujan, terjadi gempa, terjadi peredaran angin karena alam-alam itu adalah konsep batil, ya. Itu adalah ajaran yang sangat batil, ya. Ya. Menyesatkan, ya, yang harus ditinggalkan. Karena semua ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjadikan angin berembus, yang menjadikan hujan turun, yang menjadikan gempa, longsor. Semuanya adalah atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, ya. Ya, kalau kita mendapatkan kebaikan, maka kita harus bersyukur pada Allah. Kalau kita mendapatkan keburukan, maka kita salahkan diri kita. Karena itu adalah hasil dari perbuatan kita. Ya, dan juga sebagai tazkirah dari Allah supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita ingat kepada Allah, ya, supaya kita paham bahwa, semakin paham bahwa Allah yang mengatur semua kehidupan ini. Nah inilah ya, saudaraku yang budiman atau jelas. Kita lanjutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 158 tadi. Ya. La ilaha illahuwa yuhyi wa yumit. Jadi tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang wajib ditaati, yang wajib ditunduki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilah itu bukan hanya disembah tapi juga ditaati dan ditundukin, ya. Jadi kita menyembah kepada Allah, tapi juga kita di samping itu juga kita harus taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, mengikuti aturan dari Allah. Itu makna daripada la ilaha illallah. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah yang wajib kita sembah dan kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menyembah Allah tapi dia tidak taat kepada Allah. Banyak orang yang menyembah Allah tapi dia tidak tunduk patuh kepada Allah. Ya. Dia lebih suka mengambil aturan hidup dari selain Allah. Yang dibuat oleh manusia, aturan hidup yang dibuat oleh manusia. Ya. Yang warisan daripada penjajah, warisan daripada orang-orang filosofi-filosofi dahulu. Filosofer-filosofer dahulu. Nah ini bahaya ya. Jadi kita harus tunduk patuh kepada Allah. Karena aturan yang benar adalah aturan dari Allah. Aturan yang tidak ada kezaliman itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa yuhyi wa yumit. Ya. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Ya. Yang memiliki hak prerogatif untuk menghidupkan dan mematikan itu Allah. Ya. Maka walaupun sekarang dalam era modern ini, ya, manusia ya, memiliki kecanggihan teknologi. Ya. Ya. Dapat memproduksi mesin-mesin yang canggih luar biasa. Ya. Tapi dia tidak bisa memberikan nyawa. Ya. Tidak bisa mendirikan nyawa. Membuat robot, manusia robot, tapi tetap tidak bisa ada tidak ada nyawanya, ya. Kenapa? Karena yang berhak, yang memiliki prerogatif untuk memberikan nyawa itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan nyawa dan mencabutnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kemampuan, kekuasaan, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat, bukan jin, bukan apalagi manusia. Sehebat apapun nanti sampai akhir zaman, ya. Sehebat apapun, ya. Sampai akhir zaman, manusia secanggih apapun, dia tidak akan bisa membuat seekor nyamuk, tidak bisa membuat seekor lalat, ya. Ya. Kenapa? Karena bahkan tidak bisa membuat menciptakan sebatang pohon daun pohon pisang, ya. Pohon pepaya, pohon mangga enggak bisa. Kenapa? Itu adalah ada nyawa, ada kehidupan di sana dan itu adalah hak prerogatif Allah. Maka Allah yang menghidupkan dan mematikan. Di samping itu semua manusia adalah objek daripada dihidupkan dan dimatikan. Jadi Allah yang menghidupkan dan mematikan, mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita harus takut kepada Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Ya. Satu-satunya ya, zat yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu billah wa rasulihi. Maka berimanlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wa rasulihi, ya. Iman kepada Allah berarti iman, berarti hanya menyembah kepada Allah, berarti taat tunduk patuh kepada Allah, ya. Kalau orang mengaku beriman kepada Allah tapi dia tidak tunduk taat kepada Allah, itu berarti diragukan keimanannya, ya. Dia katanya beriman kepada Tuhan, tetapi dia tidak tunduk patuh kepada Allah, tapi dia tunduk patuh kepada selain Allah. Ya. Dia menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia mengikuti aturan yang dibuat oleh selain Allah. Yang dibuat oleh manusia. Ya. Direkayasa oleh manusia. Nah ini bagaimana? Ya. Jadi keimanannya diragukan kalau seperti itu. Ya. Maka iman kepada Allah berarti dia tunduk patuh kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Hanya menyembah kepada Allah. Kemudian dia mengikuti aturan hidup yang diturunkan oleh Allah. Ya. Dalam seluruh sektor kehidupan. Berusaha keras untuk kesana. Ya. Itulah namanya iman yang sungguh-sungguh. Kemudian iman kepada Rasul berarti kita ittiba. Ya. Ittiba kepada Rasul. Tidak boleh menyalahi. Ya. Ya. Jadi iman kepada Rasulullah itu artinya kita ittiba. Mengikuti perhidupan Rasulullah. Ya. Para Rasul, para Nabi. Ya. Dan kita harus beriman kepada semua para Nabi dan Rasul. Kemudian kita juga mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah sebagai nabi dan rasul terakhir. Ya. Nah, maka diperjelas lagi ya di dalam rangkaian ayat berikutnya yaitu An-Nabiyul Ummi. An-Nabiyul Ummi yaitu nabi yang ummi ya, nabi yang ummi. Nah, itu nabi yang tidak bisa membaca dan menulis ya. Subhanallah ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi panutan, tapi beliau tidak bisa membaca dan menulis ya. Artinya apa? Ini memberikan suatu statement dasar, pesan yang sangat tegas, yaitu bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 100% dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengenyam bangku pendidikan ya. Karena Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis ya. Otomatis tidak pernah membaca suatu buku ya. Maka Al-Qur'an yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka kita perlu pelajari kehidupan Rasulullah ya. Kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rasul terakhir tapi tidak bisa membaca nulis, tapi dijadikan sebagai pegangan hidup. Sebagai tuntunan hidup kita ya. Jalan hidup Muhammad adalah jalan hidup yang kita ikuti. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Maka jalan hidup Rasulullah adalah jalan hidup yang 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ragu-ragu lagi. Maka mengikuti jalan hidup nabi yang ummi dan dia adalah yu'minu billahi wa kalimatihi ya. Ya. Yang bagaimana Rasulullah ini juga beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Artinya kitab-kitab wahyu-wahyu yang Allah sampaikan. Jadi Rasulullah juga mengikuti ya, aturan dari Allah, mengikuti dari wahyu Allah ya. Mengikutin garis hidup yang telah Allah sampaikan. Ya. Wattabi'uhu ya. Wattabi'uhu. Wattabi'uhu. Wattabi'uhu ya. Jadi ikutilah dia. La'allakum tahtadun ya. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya apa? La'allakum tahtadun ya. Supaya engkau mendapatkan petunjuk. Maka jalan hidup yang mendapat petunjuk adalah jalan hidup yang digariskan, yang dicontohkan, yang diperintahkan, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali kita mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan itu adalah merupakan refleksi daripada Al-Qur'an. Karena sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluquhul Qur'an. Jadi Rasulullah itu akhlaknya, pri kehidupannya adalah cerminan daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, di dalam surat Yusuf. Surat Yusuf ayat 3. Surat ke-12 ayat 3. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Wa in kuntum min qablihi la minal ghafilin. Kami ya telah menceritakan ya kepadamu kisah-kisah yang paling baik dari kisah-kisah semuanya dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sungguhnya kamu sebelum ini ya adalah termasuk orang-orang yang ghafilin, yang tidak mengetahui. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an itu ya banyak kisah-kisah. Itu adalah kisah yang terbaik untuk umat manusia. Untuk menjadi pelajaran berharga. Ya. Sebagai tazkirah paling penting bagi umat manusia. Ya. Supaya apa? Supaya manusia hidupnya itu merefleksikan kepada kisah-kisah tersebut. Contoh, ya. Kisah di zaman Nabi Nuh dan umatnya. Ya. Ya. Nabi Nuh, ya. Diutus oleh Allah ya, dari kalangan manusia biasa, kalangan awam, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Allah tak butuh ilah Allah. Ya. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tunduk patuh hanya kepada Allah. Ya. Ya. Jadi, hendaklah engkau tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaumnya ya, tidak menghiraukan. Ya. Tidak mau mendengar. Ya. Kenapa? Karena memang sudah menjadi budaya di masyarakat waktu itu ya, mereka menyembah kepada patung, menyembah kepada makhluk ya. menghormatin, menyembah kepada hawa nafsunya, mengikutin, hidup mengikutin hawa nafsunya. Ya. Jadi dia beraktivitas, bekerja, beraktivitas sehari-hari mengikutin keinginan hawa nafsunya, yaitu bagaimana supaya hidup enak, mudah, hidup kenyang, ya kan? Enak, makan enak, ya, supaya hidup nyaman, ya kan? Sejahtera, makmur. Supaya hidupnya serba bergembira ria di dunia ini. Nah, itulah yang dikejar, yang dicari, ya. Dan mereka tidak peduli dengan adanya azab Allah, ya, yang sedang menunggu kita di depan kita. Ya, adanya azab kubur, adanya azab Allah, ya, nanti di hari kiamat. Mereka tidak peduli, ya. Dan mereka tidak mau menyembah Allah, ya. Kenapa? Karena berargumentasi, loh, mereka selama ini bertahun-tahun tidak menyembah Allah sehingga hidupnya sudah makmur, sudah sejahtera, ya. Hidupnya sudah bahagia. Jadi mereka tidak membutuhkan Allah. Maka tidak perlu menyembah Allah. Nah, ini jadi argumentasi yang ditanamkan oleh orang tua mereka, oleh kakek nenek mereka dari kecil. Hidup hanya untuk mengejar, jadilah orang yang hebat. Orang yang sukses. Apa itu orang hebat dan sukses? Yaitu kalau dia terkenal, kalau dia menduduki jabatan yang tinggi, kalau dia memiliki kekuasaan, kalau dia dihormati, disanjung orang, ya, kalau dia memiliki banyak pengaruh, ya, banyak anak, banyak harta, ya kan, banyak kesenangan hidupnya, itu adalah sukses. Nah, ini adalah tipikal yang diwariskan oleh bapak ibu kita, oleh orang tua kita, oleh kelompok masyarakat kita, pemuka-pemuka kita. Kenapa? Karena orang-orang inilah yang dihormati, yang disanjung. Nah, padahal bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah kehidupan akhirat, kehidupan abadi. Dan kita harus ingat bahwa neraka, jahanam itu menunggu kita, di depan kita. Kemudian di dalam surat Yusuf, ya, masih surat Yusuf ayat 111. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab, ma kana haditsan yuftara, ya. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai" Wahudaw warahmatali kaumi yu'minun. Ya. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, semuanya kisah para nabi dan rasul, ya, yang termaktub dalam Al-Quran, ya. Kisah Ashabul Kahfi, penghuni gua, kisah Zulkarnain, ya, kisah Luqman, ya, kisah Nabi Khidir alaihissalam, ya. Kisah-kisah yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran itu adalah merupakan ibroh, ya. Ibroh pelajaran yang berharga untuk orang-orang yang bisa menggunakan akalnya. Ya. Saya, wahai saudara-saudara yang budiman, wahai tuan-tuan cerdas, apakah Anda bisa menggunakan akal Anda, pikiran Anda? Coba kita renungkan, kita pikirkan, ya. Dengan sistem pendidikan sekuler, walaupun kita dibesarkan dalam pendidikan sekuler, ya, tapi kita salah satu sisi, ya, yang bisa kita ambil hikmah daripada pendidikan sekuler adalah apa? Kita, akal kita semakin cerdas, semakin cemerlang. Nah, dengan akal yang semakin cerdas, semakin cemerlang itulah, maka kita bisa pergunakan sebagai modalitas kita untuk memikirkan tentang hidup kita, tentang jalan hidup kita ini apa benar atau tidak benar. Ya. Maka ini adalah pelajaran ibroh li ulil albab, orang-orang yang pandai menggunakan akal pikirannya, ya. Merenung, ya. Ya, merenung, ya. Ya. Membedakan antara jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang salah. Merenung tentang kebesaran Allah, tentang fenomena jagat raya seisinya ini, ya. Ya. Tentang galaksi, ya. Isi galaksi yang demikian besar, ya. Ya. Maka kita pada kesimpulan bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali milik Allah. Karena yang mengadakan, yang menciptakan, yang menguasai, yang bisa mampu mengadakan semua bintang-bintang yang demikian besar itu, ya, yang demikian luas itu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuasa. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengadakan itu semuanya, yang mampu mengontrol, yang mampu memelihara, dan yang mampu menguasainya. Subhanahu wa Allah akbar. Maka Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya menjelaskan segala sesuatu, ya. Watafsila kulli syai. Jadi Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu, ya. Ya. Sampai Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar, ya, radhiyallahu anhu berkata bahwa seandainya ada suatu masalah apapun ya yang saya hadapin ketika beliau waktu itu sebagai khalifah, maka akan aku cari solusinya di dalam Al-Qur'an. Ya. Seandainya ada suatu jarum yang jatuh ya, maka akan saya cari solusinya di dalam Al-Qur'an. Ini karena apa? Karena tingkat keimanan yang demikian kuat ya, seorang Abu Bakar kepada Al-Qur'an ya. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an disebut wa tafsila kulli syai ya. Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu ya. Dan hadis Rasulullah itu adalah menguatkan, memperjelas lagi gitu ya. Ya. Di dalam Al-Qur'an sudah ada dijelaskan lagi. Ya. Subhanallah Akbar. Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi dan Al-Qur'an itu petunjuk rahmat, rahmat dan petunjuk ya. Petunjuk dan rahmat. Jadi orang yang mengikuti jalan petunjuk adalah orang yang beriman. Ya. Beriman kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an tidak berguna bagi orang yang tidak beriman. Ya. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak beriman itu enggak mempedulikan Al-Qur'an. Masa bodoh. Maka tanda-tanda orang yang tidak beriman itu adalah dia tidak mempedulikan Al-Qur'an. Ya. Dia mengatakan oh, saya beriman, tapi dia tidak mempedulikan Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau menghayati Al-Qur'an, tidak mau mentadabburi maknanya, ya bagaimana bisa dikatakan beriman? Ya. Jadi beriman adalah jalan hidup Al-Qur'an. Ya. Jalan hidup yang telah di Allah perintahkan kepada kita umat manusia. Jadi saudaraku yang budiman cerdas, kehidupan ini itu adalah satu paket, ya, ya, satu paket dari ujung awal sampai ujung akhir, dari kehidupan awal, ya kehidupan awal apa? Yaitu ketika tidak ada makhluk, ya. Ketika Allah hanya sendiri, ya. Kemudian Allah menciptakan arsy, ya, ya, singgasananya, kemudian Allah menciptakan kursinya, ya. Kemudian Allah menciptakan pena, ya, al-qalam, ya. Kemudian Allah perintahkan al-qalam ini untuk mencatat, menuliskan semua yang akan terjadi apapun itu sampai hari kiamat. Ya. Jadi semua apapun yang terjadi sekarang ini, ya, yang sudah terjadi itu semuanya sudah Allah tulis di dalam lahul mahfudz, ya. Lahul mahfudz adalah lembaran-lembaran, ya, yang terjaga. Ya, yang terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian 50 ribu tahun kemudian setelah Allah perintahkan Al-Qalam untuk menulis di Lauhul Mahfudz, maka kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, Allah ciptakan langit dan bumi dan disitulah baru kemudian waktu itu di detik-detik waktu itu mulai berdentang. Jadi waktu, ya. Ya. Jam, ya. Detik itu mulai mulai berjalan ketika apa? Ketika Allah memulai ciptakan langit dan bumi. Ya, peredaran orbit, ada bintang-bintang ya, beredar ya, matahari, bumi ya. Nah, ini adalah 50.000 tahun setelah Allah perintahkan Al-Qalam itu menuliskan semuanya di lafal mahfuz. Di dalam lafal mahfuz itu ya, umur manusia sudah ditentukan. Umur si fulan itu umurnya sekian sudah Allah tentukan. Ya. Ya. Ya. Bahkan ketika Allah maka ini kita pahami ya, ketika Allah menciptakan Adam itu ya, maka roh-roh keturunan Adam itu juga sudah ditampakkan Allah kepada Adam ya. Dan umur manusia itu sudah ditandain di sana. Kemudian rezeki juga sudah Allah tentukan. Ya. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan, takdirkan kepada setiap manusia. Jadi rezeki kita, rezeki anak kita, rezeki cucu kita, ya, itu sudah Allah tentukan. Karena yang memberikan rezeki Allah, ya, mengatur rezeki Allah. Maka kadang kita ya, salah satu hal yang membuat kita itu kenapa sibuk dengan dunia, duniawi, ya itu adalah karena kita takut kalau anak istri kita, kalau anak cucu kita itu menderita karena kekurangan rezeki. Nah, ini adalah menyalahi daripada konsep kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar adalah bahwa rezeki itu adalah Allah yang ngatur. Allah yang sudah tentukan, sudah takdirkan. Rezeki yang sudah yang sudah diberikan kepada si A tidak akan diambil oleh si B, tidak akan diambil oleh si C. Dan rezeki yang sudah Allah tentukan bagi si B tidak akan diambil oleh si A atau si C. Ya, seperti itu. Ya. Jadi rezeki itu sudah Allah tentukan. Dan manusia itu ajalnya tidak akan datang kecuali sudah Allah cukupkan rezeki bagi dia yang sudah ditakdirkan bagi dia. Nah ini ya, maka kita tidak perlu takut ya rezeki untuk anak cucu kita. Ya, tidak perlu takut karena Allah, ada Allah yang memberikan rezeki. Ya, bahkan kita ini pun Allah yang memberikan rezeki. Ya, gitu. Maka penting sekali kita iman kepada Allah, yakin kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, dan Allah nanti yang akan mengatur. Karena yang mengatur kehidupan ini Allah, bukan kita. Ya, bukan manusia, ya, bukan jin, ya, bukan setan, bukan malaikat. Yang mengatur kehidupan ini Allah. Yang mengendalikan adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepada anak cucu kita, ya, itu adalah Allah. Ya, ini maka kita yakin dengan itu. Ya. Yakin dengan itu. Nah, penting sekali ini adalah konsep dasar keimanan yang harus kita tanamkan kuat-kuat di dalam jiwa kita. Karena apa? Karena setan, iblis itu ya, mengancam atau merayu atau menggoda manusia dengan takut kepada miskin. Takut kepada kehidupan yang menderita di dunia ini. Jadi salah satu tipu daya strategi iblis setan ya, untuk memperdaya manusia adalah menakut-nakutin manusia tentang kemiskinan. Takut miskin, takut kemiskin, takut hidup susah. Padahal ya, itu tidak masalah. Kalau kita miskin atau kekurangan, ya enggak masalah. Di dunia ini kan kehidupan cuma sebentar. Kalau kita kehidupan di dunia ini menderita, susah, ya enggak apa-apa. Ya, kalau ditakdirkan Allah seperti itu, ya kita terima dengan ridho. Kenapa? Karena kehidupan di dunia ini cuma sebentar. Dan juga tidak ada hadis, ya, hadis sahih riwayat Muslim bahwa akhir dari pada kehidupan nanti di surga dan neraka, kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang miskin. Sementara kebanyakan penghuni neraka itu adalah orang-orang kaya. Ya. Maka kalau kita ingin menjadi penduduk surga abadi selama-lamanya, maka ya enggak apa-apa, kita ridho dengan apa yang susah di dalam hidup kita ini, di dunia ini. Kita miskin, kita ridho kepada Allah. Dan orang-orang miskin ini, kalau dia adalah orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, ya, benar-benar sungguh-sungguh menjalani kehidupan keimanannya, ya, maka dia adalah termasuk gelombang pertama yang memasuki surga. Ya. Gelombang pertama ya yang memasuki surga. Yaitu orang-orang yang iman dan dia adalah orang-orang miskin. Kenapa? Karena hisabnya itu mudah. Ya. Ya. Hisabnya, perhitungannya itu adalah mudah. Sementara orang-orang kaya itu hisabnya berat nanti di akhirat. Bahkan dalam riwayat itu, ya, sesama nabi pun, ya, itu ada perbedaan masuk surga. Ya. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya, karena beliau adalah sebagai seorang raja yang kaya, maka dalam riwayat itu dia tertinggal memasuki surga itu 40 tahun. Ya. Ketika para nabi dan rasul itu sudah masuk surga, maka Nabi Sulaiman itu tertinggal 40 tahun di belakang. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah ini Allah, karena Allah maha adil. Allah maha adil seadil-adilnya. Ya. Nanti di akhirat itu Allah maha adil seadil-adilnya. Ya. Tidak ada kezaliman sedikitpun kepada siapapun, kepada makhluk apapun. Itulah Allah yang maha adil, Allah yang maha suci, Allah yang maha benar. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, untuk mengakhiri presentasi ini, ya, saya ingin menyampaikan hadis sahih. Ya. Hadis sahih riwayat dari Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Hadisun Anas, ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yajma'un lahul mu'minina yaumal qiyamah kadzalika fayaqulun law istashfa'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hada fayatuna adam fayaqulun ya Adam ama tarannas khalaqaka Allahu biyadihi wasjadalaka malaikatah wa alaika asma'a kulli syai' isfa' lana ila rabbina hatta yurihana mimma kanina hada fayaqul lastu hunaka wa yaskuru lahum khati'atu allati asobaha walakin u'tu nuhan fa innahu awwalu rasulin ba'asahullahu ila ahlil ardi fayatun nuhan fayaqul lastu hunakum wa yaskuru khati'atahu allati asoba walakin tu Ibrahim uktu Ibrahim khalilar rahman fayatuna Ibrahim fayaqulu lastu hunakum wa yaskuru lahum khatayahu allati asobaha walakin uktu Musa abdan atahullahu taurah wa kallamahu taklima fayatuna Musa fayaqul asoba walakin utu Isa abdullah wa rasulahu wa kalimatuhu wa kalimatahu wa ruhahu fayatuna Isa fayaqul lastu hunakum walakin utu Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan ghafira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhara fayatuni fa'antaliku fa'astadinu ala rabbi fayu'danuli alaihi fa'ida ra'aitu rabbi waqa'tu lahu sajidan fayadahuni fayada'uni ma sya'allah an yada'ani summa yuqalu li irfa Muhammad wa qul yasma wa sal tutah waswa tusaffa fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha summa asfa'u fayaddu li haddan fa udkhiluhum al jannah summa arji'u fa'ida ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan fayada'uni masya'allah an yada'ani summa yuqalu irfa' Muhammad waqul yasma' wasal tu'tah wasfa' tusabfa' fa'ahmadu rabbi bihama mida allamaniha rabbi summa asfa'u fayahuddu fayahuddu li haddan fa'udkhiluhum jannat fa'udkhiluhumul jannah summa arji'u fa'idha ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan fayada'uni ma sya'allah an yada'ani summa yuqal irfa' Muhammad kul yusma' wasal tu'toh wasfa' tusafa' fa'ahmadu rabbi biha bimahamida ala allamaniha summa asfa' fayamuddu fayahuddu ini fayahuddu li haddan fa'adkhiluhul jannah summa arji'u fa'akul ya rabbi ma baqiya finnari ila man hasabahul quran ila man habasahul quran wa wajaba alaihil khulud qala nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min khairi ma yazinu sya'irah summa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al khair ma yazinu burratan summa yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi ma yazinu min al khairi darruh. Ya. Diriwayatkan dari Anas, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menghimpun orang-orang yang beriman pada hari kiamat sedemikian rupa. Jadi orang-orang beriman pada hari kiamat sedemikian rupa berarti semua orang beriman. Ya. Orang-orang beriman di zaman Adam, di zaman Nabi Syed, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Idris, ya, di zaman Ibrahim, di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Soleh, di zaman Nabi Ismail, di zaman Nabi Ishak, Yakub, ya, Yusuf, ya, di zaman zaman Nabi Ayub, ya, Yunus, ya, Ilyas, Ilyasa, ya, Zulkarnain, ya, di zaman Nabi Musa, ya, di zaman Nabi Daud, Sulaiman, ya, di zaman Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa, dan di zaman sekarang ini, zaman umat Muhammad SAW. Ya, semua orang beriman, ya, dari zaman awal sampai zaman nanti terakhir di muka bumi, semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam satu bagian, satu tempat. Karena apa? Karena nanti di akhirat itu manusia dikelompokkan berdasarkan apa yang disembah. Ya. Disembah berdasarkan siapa dan apa yang disembah. Ya. Jadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang hanya menyembah kepada Allah semata. Maka itu dikelompokkan dalam satu tempat yang tersendiri. Ya. Orang-orang beriman dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Ya. Orang-orang dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Ya. Kemudian orang-orang yang menyembah salib, ya, patung salib. Ya. Maka itu pun dikelompokkan dalam satu tempat. Ya. Kemudian orang-orang yang menyembah berhala, patung berhala. Maka itu pun dikelompokkan dalam satu tempat. Orang-orang yang menyembah api itu dikelompokkan dalam satu tempat. Ya. Orang-orang yang menyembah matahari, bulan, ya, itu juga ditempatkan dalam satu tempat. Ya. Ya. Dari satu generasi ke generasi lain dikumpulkan. Jadi bukan lagi berdasarkan waktu atau tempat dia hidup di dunia, tapi berdasarkan apa yang disembah. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi Allah akan mengumpulkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah. Ya. Sedemikian rupa lalu mereka berkata, ya, ini adalah ketika di Padang Mahsyar. Ya. Ingat, di Padang Mahsyar itu adalah suasananya itu sangat memprihatinkan. Ya. Orang-orang kafir itu seperti orang mabuk. Ya. Orang yang sangat kebingungan. Ya. Orang-orang bingung sekali. Ada yang buta, ya. Ada yang berjalan dengan kepalanya. Ya. Ada yang dia bentuknya itu sangat kecil sekali, ya, seperti seekor kutu atau seekor semut. Ya. Dulu di dunia dia adalah raja, pembesar negeri. Ya. Dia adalah seorang penguasa di waktu di dunia. Tapi karena dia sombong, dia banyak berbuat kezaliman. Maka ketika dibangkitkan Allah di Padang Mahsyar itu bentuk tubuhnya itu kecil sekali. Ya. Nah ini adalah peringatan kepada orang-orang penguasa, ya, para pembesar negeri. Ya. Yang mereka hidup itu dilayanin, ya, dimana orang-orang itu harus tunduk patuh kepada dia, hidupnya itu dilayanin oleh orang banyak, ya, ya, apa-apa serba enak, serba mudah. Nah ini adalah peringatan besar bagi para penguasa atau mantan penguasa yang tidak mau bertobat, tidak kembali kepada jalan yang benar, jalan Islam, jalan kehidupan yang benar, jalan kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul, tapi hidupnya adalah sederhana, ya, makannya apa adanya, ya kan? Kadang beliau puasa, kadang tidak. Ya. Kenapa? Karena memang hidupnya sangat sederhana. Dan beliau berjuang itu, ya, bukan untuk dirinya, tapi untuk Allah. Berjuang untuk Islam, untuk agama, menegakkan agama Allah. Bukan untuk menegakkan kejayaan diri sendiri. Ya. Bukan untuk menginakan atau menyamankan diri sendiri. Nah inilah jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam adalah jalan hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan hidup mengikuti jalan hidup yang benar. Ya. Bukan mengikuti hawa nafsu manusia, bukan termasuk bukan mengikuti keinginan nabi dan rasul, ya. Artinya hawa nafsu pribadi nabi dan rasul, ya. Jadi jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang mengikuti jalan hidup yang telah Allah gariskan dan hidup berjuang untuk Allah, bukan untuk diri pribadi kita sebagai manusia, ya. Para nabi dan rasul adalah menjadi contoh teladan dalam perjuangan itu, dan para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sebaik teladan dalam perjuangan itu. Karena beliau, para nabi dan rasul itu sudah mampu membebaskan dirinya dari interes pribadi, dari selfishness. Maka seperti Rasulullah SAW itu, kalau ada orang memaki dia, tidak marah, ya. Memaki, mencaci maki, menghina, ya. Membodoh-bodohkan, ya. Mengatakan pembohong, tukang sihir, Rasulullah tidak marah. Tapi ketika Allah dihina, ketika firman-firman Allah, ayat-ayat Allah itu dihina, ya, maka Rasulullah kemudian bangkit marah. Ya, kenapa? Karena untuk demi Allah, bukan untuk diri pribadi. Nah, ini penting sekali kita belajar, ya. Jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orientasi hidupnya adalah untuk Allah, Allah sebagai goyatuna, Allah sebagai tujuan hidup kita, ya. Bukan untuk ilahina atau ilahia, bukan untuk kelompok kita atau bukan untuk diri kita. Nah, ini adalah peringatan keras bagi siapapun, ya, manusia yang sampai sekarang itu hidup tujuan hidupnya untuk dirinya sendiri, untuk mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan pribadinya. Dan juga peringatan keras bagi, ya, manusia yang hidupnya itu untuk suatu organisasi tertentu, untuk kelompok tertentu, untuk perserikatan tertentu. Hidupnya untuk membesarkan, hidup dan matinya hanya untuk suatu kelompok tertentu, ya, suatu suku tertentu atau suatu bangsa tertentu atau suatu organisasi tertentu. Nah, ini peringatan keras. Jadi hidup kita bukan untuk ilahina, bukan untuk kelompok kita, bukan untuk bangsa kita, bukan untuk suku kita, bukan untuk keluarga kita, tapi kita adalah untuk Allah, ya. Ilallah, ya. Hidup kita adalah untuk Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diri kita, bukan untuk kelompok kita, ya. Bukan untuk golongan kita, bukan untuk organisasi kita, bukan untuk bangsa atau negeri kita, tapi untuk Allah. Kenapa? Karena negeri kita ini apa, ya? Negeri kita ini adalah milik Allah, ya. Ya, tanah air itu milik Allah semuanya, ya, bukan milik kita, bukan milik nenek moyang kita, ya. Ya. Ya, bangsa, suku itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik nenek moyang kita, ya. Bukan warisan dari nenek moyang kita, bukan, ya. Ini adalah semuanya adalah dari Allah untuk kita. Bukan, ya. Nah, ini adalah konsep dasar Islam, ya, yang harus kita pahami. Maka kita tidak boleh berjuang untuk bangsa dan negara kita, bukan, tidak boleh. Kita berjuang untuk Allah, ya. Ini jalan hidup yang benar, ya. Ya. Kita berjuang untuk masyarakat boleh, ya. Tapi karena itu merupakan turunan daripada perintah Allah. Karena apa? Perintah Allah adalah kita berbuat baik kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita. Ini adalah perintah Allah. Jadi kita berbuat baik kepada masyarakat kita, kepada rakyat kita, kepada itu adalah sebagai turunan kepada perintah, kepada turunan mengikuti perintah taat kepada Allah. Bukan karena semata-mata untuk masyarakat kita. Ya. Nah, ini penting sekali. Maka dasar daripada amal itu adalah iman dulu. Iman dulu kita kuatkan, ya. Ya, mengenal Allah, ya kan, mengenal Islam, ya, mengenal jalan hidup para nabi dan rasul, itu kita kuatkan dulu, ya, baru kemudian kita beramal, ya, beramal, berbuat baik kepada orang lain, kepada masyarakat kita, kepada keluarga kita, ya, dan sebagainya, kita bekerja, mencari nafkah, ya, itu semuanya adalah kebaikan-kebaikan, amal-amal yang didasari oleh keimanan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini penting sekali, ya. Jadi kembali kepada hadis tadi, ya. Allah, ya, akan menghimpun orang-orang beriman pada hari kiamat sedemikian rupa, lalu mereka berkata, ya. Jadi orang-orang beriman di hari pada masa itu seperti orang yang kena salisma, ya. Kondisinya susah juga, ya. Salisma, ya. Kecuali orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 kelompok, ya. Dan juga ada kelompok yang lain, ya. Ini semuanya harus berdasarkan hadis, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan berdasarkan hadis, ya. Jadi ketika kita menceritakan tentang fenomena Al-Quran, fenomena di pada masa di hari kiamat itu harus berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis, ya. Tidak boleh kita ngarang-ngarang, ya. Tidak boleh kita itu mengarang cerita, ya. Tidak boleh, ya. Harus para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, ya, Abdullah bin Amr bin As, ya, ya. Kemudian Abu Hurairah, ya. Sahabat-sahabat yang lain, ya. Itu Abu Dzar Al-Ghifari ketika menceritakan tentang akhirat itu adalah mereka menceritakannya berdasarkan informasi dari Rasulullah, ya. Tidak mungkin berdasarkan rekayasa karangan sendiri. Kenapa? Karena apa yang terjadi di akhirat itu adalah sesuatu yang gaib, dan yang gaib itu hanya yang tahu hanya Allah, dan Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikannya kepada para sahabat. Dan kemudian para sahabat menyampaikannya kepada generasi setelah itu, dan kemudian sampai kepada kita, dan kemudian dibuka di dalam hadis-hadis, ya, sahih, ya, dari hadis Bukhari Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, ya, kemudian Musnad Imam Ahmad, ya, Ibnu Majah, ya, kemudian Ad-Darimi, ya, dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah informasi bersambung, ya, ya, seperti itu. Jadi, nah, ini adalah dari Anas radhiyallahu anhu, ya. radhiyallahu anhu ya. Maka lalu mereka orang-orang beriman ini berkata, kalau saja kita meminta pertolongan kepada Allah sehingga Dia berkenan memberikan kenyamanan istirahat sebentar dari kedahsyatan kondisi hari ini. Hari ini adalah hari padang mahsyar. Bayangkan ya, ribuan tahun semua manusia itu berdiri ya dalam kondisi telanjang bulat ya, tidak beralas kaki, tidak berkhitan ya, dengan kondisi matahari sepenggalah ya, panasnya luar biasa. Jadi orang itu kehausan. Sehingga banyak manusia orang itu ya, air keringatnya itu sampai ke telapak kakinya, sampai ke dengkulnya, ke pinggangnya, bahkan ada yang berenang di dalam air keringatnya. Ya. Karena apa? Ribuan tahun dalam kondisi berdiri, ya, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, ya, berdesak-desakan di padang mahsyar ribuan tahun, dan semua orang tidak peduli dengan orang lain, bahkan para nabi dan rasul pun tidak peduli ya dengan umatnya, ya, itu ya. Di masa padang mahsyar itu. Maka ini adalah hari yang besar ya. Hari yang besar semua orang dan semua para nabi dan rasul sudah memperingatkan kepada umatnya tentang hari berkumpul ini, tentang padang mahsyar ini ya. Ya. Lalu mereka datang kepada Adam alaihissalam seraya berkata, "Wahai Adam, tidakkah engkau melihat kondisi manusia pada hari ini yang demikian susah? Allah telah menjadikan engkau dengan tangannya. Para malaikat pun sujud kepada engkau, ya. Sujud hormat, ya. Dan Allah telah mengajari engkau nama-nama segala sesuatu, ya. Oleh sebab itu mohon, ya. Mohonkanlah syafaat untuk kami kepada Allah, kepada Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat sejenak dari kedahsyatan hari kiamat ini. Hari pada masa ini." Maka Adam menjawab, "Pada hari ini aku bukanlah orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu." Lalu Adam menjelaskan kepada mereka tentang kesalahan yang pernah diperbuatnya. "Maka hendaklah engkau datanglah kalian semuanya kepada Nabi Nuh ya. Karena dia adalah sebagai Rasul Allah yang diutus olehnya kepada penduduk bumi seluruhnya ya." Jadi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama yang diutus kepada seluruh penduduk bumi ya. Kita ingat kisah tentang banjir besar ya. Maka kemudian maksudnya orang-orang beriman itu datang kepada Nabi Nuh. Semua orang beriman kemudian berbondong-bondong datang kepada Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Pada hari ini aku pun bukanlah orang yang memiliki kapasitas melakukan hal itu." Lalu ia menuturkan kesalahan yang pernah menimpanya. "Tapi datanglah kalian kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, karena dia adalah Khalilur Rahman ya. Dia adalah kekasih Allah yang Maha Penyayang." Lanjut, maka kemudian mereka pun berduyun mendatangi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian Ibrahim berkata, "Pada hari ini aku pun bukanlah orang yang memiliki kemampuan kapasitas untuk melakukan hal itu." Tapi lalu kemudian Ibrahim mengungkapkan kesalahan-kesalahannya, ya, kekurangan-kekurangannya maksudnya ya. Kemudian, "Tetapi datanglah kalian kepada Nabi Musa yang diberi kitab Taurat. Dialah seorang rasul yang diajak bicara Allah secara langsung." Maka mereka pun datang kepada Musa, dan kemudian ketika ketemu dengan Musa, Musa berkata, "Pada hari ini aku bukanlah orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu." Lalu dia juga menjelaskan kesalahan yang pernah dilakukannya. "Tetapi datanglah kalian kepada Isa, karena Isa adalah hamba Allah, rasulnya, kalimatnya, dan rohnya yang ditiupkan Allah kepada ibunya Maryam." Kemudian mereka pun mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian Nabi Isa berkata, "Pada hari ini aku bukanlah orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu." Tapi Isa tidak "Pada hari ini aku bukanlah orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan hal itu. Tetapi datanglah engkau kepada Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah seorang hamba ya, yang telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang ya. Dia adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar ya. Maksum itu adalah diampuni Allah dosa-dosanya baik yang setelah lampu maupun yang baik yang sudah lampu maupun yang akan datang ya. Ini adalah khusus untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak ada nabi dan rasul seperti itu. Maka ini adalah suatu kondisi khusus ya. Kelebihan dari Muhammad SAW secara khusus ya. Ya. Maka kemudian umat manusia, maksudnya kaum beriman, umat manusia, ya, Ya. Orang-orang beriman dari kaum seluruh umat beriman itu mendatangi Muhammad SAW, ya. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, kemudian Rasulullah bersabda, lalu mereka datang kepadaku, ya. Jadi ini adalah sabda Rasulullah, ya. Lalu mereka semuanya kaum beriman itu datang kepadaku, dan aku pun segera bangkit dan pergi meminta izin kepada Allah, kepada Tuhanku, dan Dia memperkenankan aku dan mengambil peran. Kemudian tiba-tiba aku melihat Allah dan segera aku menyungkurkan, bersujud kepadanya, Masya Allah. Kemudian Dia memanggilku dan dengan caranya dia memanggilku. Kemudian Dia dikatakan kepadaku, angkatlah wahai Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakanlah apa yang ingin kamu katakan, perkataanmu tentu didengar, mintalah niscaya akan di permintaan kamu akan diberikan, berilah syafaat tentu engkau akan diberi pertolongan. Ya. Maka aku memuji kepada Allah, kepada Tuhanku dengan puji-pujian yang telah diajar kepadaku. Kemudian aku diberi hak untuk memberikan syafaat dengan ketentuan dan batas-batas tertentu sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW memberikan syafaat, pertolongan kepada umat manusia, kepada orang-orang beriman, itu sesuai dengan izin Allah, sesuai dengan syarat ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan atas kemauan pribadi Muhammad, ya. Maka aku memasukkan mereka ke dalam surga, ya. Ya. Selanjutnya aku kembali, ya, dan tiba-tiba aku melihat Tuhanku, segera aku menyungkurkan wajahku, bersujud kepadanya, Masya Allah, Dia memanggilku, dengan caranya Dia memanggilku, kemudian dia dikatakan kepadaku, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, katakanlah apa yang ingin kamu katakan, perkataanmu tentu didengar, mintalah tentu dikabulkan, dan berilah syafaat, tentu engkau akan diberi pertolongan. Maka aku memuji kepada Allah, kepada Tuhanku dengan pujian-pujian yang telah diajarkan kepadaku. Kemudian aku diberi hak untuk memberikan syafaat kepada sesuai dengan ketentuan dan batas-batas tertentu. Maka aku pun memberikan syafaat dan mengantarkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali di tiba-tiba aku juga melihat Allah. Ya. Jadi ini berulang kali, ya, berulang kali, ya, demikian. Ya. Kemudian sampai kemudian aku kembali menghadap Tuhanku dan berkata, wahai Tuhanku, wahai Allah, tidaklah tersisa di dalam neraka melainkan orang-orang yang memang ditahan oleh Al-Quran dan wajib di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari neraka orang yang berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat timbangan biji jelai atau sekecil, ya, sangat kecil. Keluarkanlah dari neraka orang yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, ya, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat timbangan biji gandum, ya, sangat kecil kali. Ya. Keluarkanlah dari neraka orang yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah, dan di dalam hatinya terdapat kebaikan, ya, walaupun sebesar atom, sebesar biji zarah. Ya. Allah Akbar, Subhanallah, ya. Ini adalah dasar, ya. Maka orang-orang kafir, ya, nanti di akhirat itu begitu melihat, ya, orang-orang beriman itu diangkat dari neraka, ya, maka mereka menyesal kenapa dulu di dunia itu tidak beriman, tidak muslim, tidak beragama Islam. Menyesal sekali, ya, ya, kenapa mereka mati dalam kondisi kafir, ya, ya, mati dalam kondisi kafir. Maka penting sekali bagi saudaraku yang masih belum muslim, belum beragama Islam, ya, belum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, belum mengucapkan sungguh-sungguh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kembali kepada Islam, kembali kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan hidup yang benar, ya. Jalan hidup yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Jangan sampai kita menyesal selama-lamanya nanti di akhirat menjadi penghuni neraka selama-lamanya karena kita tidak beriman, tidak menjadi muslim, ya. Penting sekali, ya. Penting sekali kita. Ini adalah peringatan berulang-ulang kita sampaikan dalam presentasi seri tarbiyah ini, seri pembinaan umat ini. Jadi dari situ maka kita tahu, ya, bahwa umat manusia itu nanti kumpul jadi satu, ya. Maka salahlah, ya, keyakinan bahwa oh nanti di akhirat itu ada surga versi agama, versi ada surganya orang-orang Kristen, ada surganya orang-orang Buddha, ada surganya orang-orang Israel, Yahudi, ada surganya orang-orang Konghucu, ada surganya orang-orang Islam, ada orang surganya, tidak, salah, ya. Surga itu satu, ya. Surga itu satu, dan itu yang menciptakan hanya Allah, karena yang mampu menciptakan surga hanya Allah. Tidak ada selain Allah, ya. Ya. Maka kriteria untuk masuk surga pun itu kriteria dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada namanya surga versi orang Kristen, surga versi orang Konghucu, surga versi orang Buddha, surga versi orang Yahudi, surga versi orang Muslim, ya. Tidak ada, ya. Surga itu satu. Karena kehidupan seluruhnya ini adalah satu kesatuan, satu paket kehidupan, satu sistem, satu program. Ya. Maka penting sekali kita kembali kepada jalan hidup yang benar, grand design kehidupan yang benar. Ya. Yaitu grand design dari Allah, satu-satunya grand design yang benar, dan itu satu-satunya kehidupan yang berjalan ini adalah grand design dari Allah. Karena yang mengatur kehidupan ini hanya Allah, yang mengatur kehidupan ini Allah. Ya, ya. Bukan siapapun selain Allah. Ya, ini penting sekali kita memahami, ini adalah dasar daripada keyakinan hidup, dasar daripada keimanan yang benar. Ya. Ya. Maka kalau kita masih meyakini bahwa nanti setelah mati ada surga khusus untuk orang-orang Kristen, surga khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat, surga khusus untuk orang yang percaya kepada Sang Buddha, ya, Sang Penyelamat juga, ya. Khusus percaya ada surga ada surga untuk orang-orang yang percaya kepada Dewa Siwa atau Dewa Brahma, ya, itu adalah kepercayaan yang batil, ya. Ini adalah kepercayaan yang batil, keyakinan yang salah besar, ya. Surga hanya satu, ya. Ya, surga hanya satu, yang memiliki Allah, yang menciptakan Allah, dan yang mampu menciptakan surga itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain Allah. Maka kriteria, ya, untuk masuk surga itu adalah kriteria dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, bukan oleh yang dikarang-karang oleh manusia, siapapun dia manusia itu. Ya. Nah, ini adalah penting sekali kita ini, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, di dalam hadis yang lain dari Musnad Ahmad, Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Saya bacakan terjemahannya saja, ya. Ini hadis panjang juga, senada dengan hadis sebelumnya, tapi ini memiliki corak yang agak beda, tapi sahih insyaallah, ya. Dari Anas juga, dari Anas, ya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang pertama kali, ya, tanah kuburnya pecah terbelah. Jadi setelah Allah takdirkan kiamat, ya, nanti maka bumi ini, ya, maka manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur, ya, ya, bahkan para roh orang-orang syuhada, ya, orang-orang syahid, ya, yang sekarang rohnya itu di dalam tembolok burung-burung hijau yang berkeliaran di surga sekarang ini, ya, ya, di alam gaib sana, di langit sana, ya, ya, wala alam, ya, ya, roh-roh orang-orang yang mati syahid, ya, mereka itu di dalam tembolok burung-burung hijau, burung-burung sar, ya, dan burung-burung ini kemudian bergantungan di tempayan-tempayan mirip tempayan-tempayan di Arsy Allah, dan kemudian berterbangan di surga Allah, menjelajahin tiap hari, ya, menjelajahin, ya. Jadi mereka roh, ya, roh itu pun nanti ketika hari berbangkit itu roh-roh ini dikembalikan kepada jasadnya di dunia, ya, di mana mereka dikubur, ya. Karena apa? Karena semua manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, termasuk roh-roh orang yang mati syahid yang sekarang rohnya itu ada di sana, di atas, ya. Walau alam bisawab. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang pertama kali tanah kuburnya pecah, terbelah, dan bangkit dari pada hari kiamat. Sekalipun aku merupakan orang yang pertama kali bangkit dari kubur, namun aku tidak sombong. Nah, ini adalah karena ini Rasulullah menceritakan tentang dirinya sendiri, ya. Jadi ini penting sekali, ya. Jadi walaupun beliau itu pertama, tapi beliau tidak sombong, ya. Ini adalah untuk menggerus kesombongan dalam diri kita, ujub, ya, menggerus sifat ujub dan sombong, ya. Walaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, tapi beliau adalah manusia, ya, manusia, ya. Maka penting sekali kita ini, ya, tidak sombong, tidak ujub, walaupun kita termasuk orang yang hebat, walaupun kita banyak berjasa, walaupun kita termasuk orang yang memiliki banyak kelebihan-kelebihan, ya, tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, ya. Ini adalah dasar, karena kalau kita sombong maka kita menjadi calon penghuni neraka. Nah, maka penting sekali bagi orang-orang yang punya potensi sombong, ya. Orang yang memiliki potensi sombong itu adalah orang-orang yang memang dia sukses, ya. Dia bekerja keras, belajar keras, ya. Kemudian dia sukses dalam berkarir, ya, memiliki jabatan, penghargaan, maka dia sukses, maka dia ya, punya punya potensi untuk ujub dan sombong. Ujub itu adalah merasa hebat, merasa dirinya hebat, merasa hebatnya dirinya pandai, merasa hebat dirinya itu sukses, ya, akhirnya ujub dan kemudian sombong. Akhirnya dia kemudian mengikuti hawa nafsunya, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti aturan, tidak mau tunduk pada aturan Islam. Tapi lebih suka mengikuti aturan selain Islam. Kenapa? Karena aturan selain Islam adalah aturan yang mengikuti hawa nafsu. Yang memberikan ruang yang besar, ya, buat ruang besar untuk mengikuti hawa nafsu. Maka orang-orang kafir itu menolak Islam, ya. Mereka menolak Islam walaupun tahu Islam itu benar. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Kenapa? Karena dengan mengikuti aturan selain Islam itu mereka bisa leluasa, ya, menikmati hawa nafsunya, hidup bergembira ria, bersenang ria, ya kan? Ya, hidup dengan melakukan banyak kezaliman. Ya, sementara dalam Islam, ya, itu ya, aturan Islam itu seseorang dilarang keras untuk zalim kepada orang lain, ya. Bahkan seorang tuan itu memiliki hamba, itu seorang tuan itu harus memperlakukan hambanya sebaik mungkin, ya. Tidak boleh mendzalimi, ya, itu. Ya, ini penting dalam Islam itu seperti itu, ya. Ini penting sekali, ya. Jadi kembali ke tadi hadis tadi, sekalipun aku merupakan orang yang pertama kali bangkit dari kubur, aku tidak sombong, ya. Ya. Lalu diberikan kepadaku bendera, panji, alham, ya, pujian, dan aku pun tidak sombong. Aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Aku juga orang yang pertama kali masuk surga, tapi aku pun tidak sombong. Jadi surga itu, ya, sampai sekarang ditutup pintunya. Ya, kalau tadi di maksudnya kalau tadi para suhada, roh suhada itu berkeliling surga, itu ada ruhnya saja. Tapi badannya itu masih di bumi, ya. Nah, nanti masuk surga di hari kiamat itu adalah roh dan badan, ya. Ketika aku mendatangi pintu surga dan memegang pegangan dan pintunya, maka malaikat penjaganya itu bertanya, siapa engkau? Siapa ini? Maka Rasulullah menjawab, aku Muhammad. Aku adalah Muhammad. Maka mereka membukakan pintu surga untukku. Ketika aku masuk, tiba-tiba tatapan pandangan pertamaku pada Allah Azza wa Jalla. Dia menatapku, aku pun segera menyungkurkan wajahku kepadanya, dan dia berfirman, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, berbicaralah, pembicaraanmu tentu didengar, katakanlah tentu diperkenankan, berilah pertolongan syafaat, tentu engkau akan ditolong. Maka aku pun mengangkat kepalaku, lalu aku berkata, umatku wahai Allah, ya, wahai Tuhanku, ya. Allah berfirman, pergilah kepada umatmu, siapa yang engkau dapatkan di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji satu biji gandum, maka masuklah ke dalam surga. Maka aku pun menjumpai umatku, ya, ya, yaitu menjumpai umatku di dalam neraka, ya. Siapa yang aku dapatkan keimanan dalam hatinya sekitar biji gandum, aku masukkan ke dalam surga, ya. Ya. Sedemikian berulang-ulang, ya, berulang-ulang. Jadi syafaat Rasulullah kepada umatnya ini berulang-ulang, ya, ya. Kemudian ketika Allah selesai melaksanakan penghisaban terhadap manusia dan memasukkan sisa dari umatku ke dalam neraka bersama ahli neraka, ahli penduduk neraka berkata, tiada gunanya bagi kalian, mengapa kalian dimasukkan ke dalam neraka? Ya, pada bukankah kalian adalah orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun? Maka kemudian Allah berfirman, demi keagunganku dan keperkasaanku, sungguh aku akan bebaskan, ya, orang-orang itu, ya, orang-orang beriman itu, ya, dari neraka. Lalu diperintahkan agar mereka dikeluarkan dari neraka, maka mereka pun keluar dari neraka. Sungguh kondisi mereka hangus terbakar, ya, dalam neraka sekian lama, bisa belasan tahun, puluhan tahun, ribuan tahun, bahkan bisa berabad-abad lamanya di dalam neraka ribuan tahun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu mereka diperintahkan masuk ke dalam sungai kehidupan sehingga kondisi tubuhnya menjadi pulih kembali, keadaan mereka bagaikan biji yang diterbawa oleh air lalu tumbuh di dalam lumpur yang subur, ya. Maka apakah engkau melihatnya tumbuh menguning, ya? Ini ada tanya Rasulullah dalam riwayat yang lain. Tentu tidak, kondisi mereka menjadi baik dan pulih kembali, dan ditulis di antara mereka, mereka ini adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mereka dibawa masuk ke dalam surga, maka ahli surga berkata mereka itu adalah orang-orang yang mereka itu adalah orang-orang jahanam. Maka Allah Maha Perkasa berfirman, tidak, tetapi mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan, yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ini adalah hadis ya. Ya, sesuatu yang insya Allah pasti ya akan terjadi nanti di akhirat ya. Maka penting sekali kita merefer kehidupan kita dari kondisi yang akan datang itu. Ini adalah suatu kepastian, suatu keniscayaan yang akan terjadi. Maka penting sekali kita mempersiapkan diri untuk supaya kita tidak menjadi orang kafir, tidak menjadi orang yang musyrik ya. Supaya kita beriman kepada Allah sungguh-sungguh dalam keimanan kita dan berusaha supaya kalau supaya tidak masuk neraka, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sebentar. Artinya kita tidak dihisab oleh Allah, artinya kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, ini. Dan ada 70 ribu umat Muhammad ya yang tidak yang masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat lain bahkan dikalikan lagi 70 kali 70 ribu, berarti 4.900.000 ya umat Muhammad yang masuk dalam surga. Dalam surga tanpa hisab, tanpa masuk, tanpa diazab. Subhanallah Akbar, Subhanallah Akbar, walillahilhamdulillah. Demikian insya Allah kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Mohon maaf kalau ada kelafan. Subhanallah bikam tiga, asyadu ala ilan ta'astafrika wa'atubla'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.